يضلل لك ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan pelbagai limpah dan kurnia-Nya kepada kita, jadikan kita hamba-hamba yang beriman, dan semoga Allah SWT mengekalkan nikmat-nikmat tersebut, menjadikan kita semakin taat kepada Allah SWT dengan mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Kita telah pelajari di dalam pelajaran baru kita, iaitu kitab tafsir, beberapa potong ayat daripada surah yang pertama dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah. Kita telah terangkan akan tafsir-tafsir daripada ayat pertama hinggalah ke separuh Al-Fatihah. Akhir yang kita ambil adalah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, iaitu yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Kita telah terangkan bahawa Maliki Yaumiddin artinya adalah yang menguasai hari pembalasan, dan Malik adalah salah satu daripada qiraat sab'iyyah, qiraat tujuh. Malik artinya yang menguasai ataupun yang memiliki. Ada lagi sebuah qiraat lain yang berbunyi yang dengan memindikkan mimnya, iaitu Maliki Yaumiddin, yang maknanya raja hari pembalasan. Dan kedua-dua qiraat ini adalah qiraat tujuh, artinya dia adalah qiraat yang mutawatir, qiraat mutawatir. Dan sebagai ulang kaji, mutawatir artinya riwayat yang terlalu banyak jalurnya, terlalu banyak jalur riwayatnya, sehingga mustahil dari sudut adat kesemua perawi-perawinya bersepakat untuk mendustakan, untuk berdusta atau berbohong ataupun membuat kesilapan. Dan mutawatir mempunyai syarat-syarat yang amat amat tinggi sekali. Hendaklah jumlah banyaknya itu, jumlah yang memustahilkan daripada sudut adat mereka berdusta atau tersilap, jumlah itu terdapat di setiap tabaqah, setiap tingkatan riwayat. Jadi tak bolehlah kita katakan ada 20 orang meriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW ataupun ayat ini daripada Nabi SAW, kemudian selepas itu turun kepada 10 orang ataupun 5 orang. Tidak boleh. Setiap tingkatan riwayatnya hendaklah bilangan yang mutawatir, bilangan yang sama banyak. Sama banyak. Adapun jumlah berapa banyakkah yang mutawatir, mereka tidak meletakkan had, ada terdapat khilaf di situ. Tapi kalau kita katakan lebih daripada 10 untuk setiap tingkatan itu adalah mutawatir, kita katakan boleh juga. Ada kata lebih daripada itu, ada kata kurang, tetapi memang kita katakan yang penting adalah adakah bilangan ini memberikan kita keyakinan terhadap riwayat itu. Baik. Jadi kedua riwayat ini adalah riwayat ataupun qiraah. Kita tak panggil riwayat, kita panggil qiraah kalau untuk Quran. Qiraat yang mutawatir, Malik dengan Malik. Jadi apa hukum membaca panjang mim seperti yang kita baca sekarang, ataupun boleh tak kita katakan kita baca cendek Maliki yang mitin? Jawabnya boleh, tidak boleh diingkari. Cuma ada syarat. Ada syarat. Kalau kita sedang membaca qiraat daripada riwayat tertentu, hendaklah kita baca qiraat itu daripada mula sampai selesai. Tak boleh kita campur-campur qiraat ni. Lepas tu satu ayat, dua ayat, ayat ketiga masuk qiraat lain pula. Yang demikian mencampur adukkan, dengan demikian tidak sunnah, bahkan adalah satu bercanggah, satu pembacaan yang bercanggah dengan sunnah. Sunnahnya adalah kalau baca satu riwayat daripada mula sampai habis dengan riwayat tersebut sampai habis, sampai dia selesai baca, melainkan kerana uzur lah, dia dah tak hafal lagi riwayat tu, dia cuma hafal ini pula, okeylah, dia kerana uzur. Kerana Nabi SAW membacakan qiraat ini tak ada macam gitu. Nabi SAW kalau baca dengan satu qiraat, nanti orang ambil sanad dia, ambil bacaannya. Dengan yang orang lain tu akan ambil qiraatnya. Jadi yang demikianlah yang sepatutnya berlaku, melainkan untuk mempelajari, untuk belajar qiraat itu cerita lainlah. Tapi kalau untuk baca dalam ibadat, maka kita tidak melakukan demikian. Tidak bolehlah kita baca dalam, apalagi dalam dalam solat misalnya, dah baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, lepas tu ulang balik Maliki Yaumiddin, ini semua tidak. Kadang-kadang kita dengar dekat keset-keset, tapi itu bukan yang sepatutnya. Sepatutnya adalah baca satu qiraat dari mula sampai habis. Timbul permasalahan, boleh tak baca dengan qiraat yang lain daripada yang biasa? Qiraat lain daripada yang biasa. Contohnya qiraat yang kita pakai ni, mushaf yang kita pakai ni lah, adalah mengikut riwayat Hafs daripada Asim dan seterusnya sampai kepada Nabi SAW. Boleh tak kita baca dengan qiraat lain? Kalau kita jadi imam dan sebagainya, kita nak baca qiraat lain, kita dah katakan asalnya boleh. Tetapi kalau kita baca depan orang yang tak faham, kebanyakannya orang awam, dan boleh timbulkan fitnah, boleh timbulkan kekeliruan, maka ketika itu kita tak lakukan. Walaupun dia boleh. Kenapa? Kerana membawa keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Sebab bila kita lakukan demikian, orang akan kata kita main-main dengan Quran. Apa ni baca panjang, baca pendek lah, orang tu baca panjang. Sirata, dia baca zirata, ni main-main. Pasal dia tak faham. Dan kalau dia sangka baik imam ini ada ilmu, dia cuba pula nak ikut, nanti jadi salah pula. Pasal cuba-cuba kan, cuba-cuba dengar, cuba-cuba nak ikut, nanti dia dapat yang separuh-separuh masak. Pasal tak belajar betul. Jadi tidak banyak faedahnya. Dan Nabi SAW telah melarang kita daripada melakukan sesuatu atau berkata-kata dengan sebuah kaum dengan sesuatu yang dia tidak faham, akal dia tak sampai. Walaupun benda tu betul, kita nak katakan, nak sampaikan yang betul, tapi kalau dia belum boleh faham, tak apa, tinggalkan. Melainkan memang perlu dia tahu, jadi kita sampaikanlah. Tapi kalau tak perlu, jangan kita sampaikan kalau dia tak boleh faham. Jadi hadisunnas bima ya'rifun, beritalah ataupun berbicaralah dengan manusia dengan apa yang mereka faham. Kerana kalau kita lakukan demikian, dikhawatiri mereka ataupun orang-orang yang tak faham ni akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Ni apa ni? Takkan Allah cakap macam gini? Takkan Nabi SAW cakap macam gini dan sebagainya? Baik. Jadi Maliki Yaumiddin artinya yang memiliki Yaumiddin, kita dah katakan adalah hari pembalasan. Ad-din dalam bahasa Arab mempunyai dua makna. Satu pembalasan, jazak. Lagi satu adalah amalan. Dan kedua-dua makna ini ada kait-mengait, ada kaitannya. Bila kita dapat balasan, bila kita buat sesuatu, Jadi untuk dapatkan sesuatu, ada sesuatunya, ada amalannya. Jadi din adalah perbuatan, amalan. Dan ad-din juga boleh makna balasan. Sebab itu di dalam Al-Quran ada kata lakum dinukum waliyadin, dan bagimu, kalau kita translatekan biasanya adalah agamamu kan, tapi makna dia boleh bagimu amalan kamu dan bagiku amalan ku, boleh. Itu sebenarnya adalah tafsirannya betul mengikut bahasa itu, betul. Din asalnya adalah amalan ataupun balasan. Dan dalam hadis Nabi SAW ada bersabda, kama kadinu tudan, bagaimana kamu amal, kamu kerjakan, tudan, kamu akan dibalas sama di dunia ataupun di akhirat. Kalau kita buat baik, orang akan buat baik dengan kita. Di akhirat dah tentu sekali lah. Kama tadinu tudan. Jadi kalau anak biasa apa ni, tidak taat pada ibu bapa, ingkar pada ibu bapa, nanti tudan. Bila dia pula jadi bapa, anak dia pula yang ingkar. Kama tadinu tudan. Jadi din itu, ketika kamu amalkan, kamu akan dibalas. Tetapi di dalam ayat ini artinya malik yaumiddin bukan maknanya yang menguasai hari amalan, tetapi adalah yang menguasai hari pembalasan. Bahkan pada hari tersebut tidak ada amalan, tidak ada amalan lagi, tak guna pun sesuatu amalan, bahkan penyesalan pun tak berguna, insaf ke mengalai mata pun tak berguna, itu cuma hari pembalasan. Baik, mengapakah Allah SWT mengkhabarkan zatnya sebagai maliki yaumiddin, yang memiliki raja hari pembalasan? Bukankah Allah SWT maliki yaumiddin wa dunia, yang memiliki hari pembalasan dan juga hari-hari lain? Dunia ni pun, alam ni pun adalah milik Allah, dan Allah adalah rajanya. Jawabnya adalah, kalau di dunia ni kita boleh nampak orang yang banyak memiliki sesuatu, kita boleh nampak raja-raja yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan. Bahkan ada orang ingatkan bahawa tidak ada raja yang lebih hebat daripada raja mereka, orang yang lebih memiliki daripada orang-orang tersebut. Kita semua memiliki, kita semua memiliki, dan ada yang jadi raja. Jadi tak kita katakan kerajaan yang supreme ataupun yang paling tinggi, yang jelas nyata semuanya, tak jelas, tak nyata dekat dunia, dalam dunia tidak jelas. Tetapi pada hari pembalasan, pada hari kiamat, ketika itulah jelas bahawa Allah lah raja segala-galanya, Allah lah pemilik segala-galanya. Allah akan kata pada hari tersebut, limanil mulkul yaum, kerajaan pada hari ini, kekuasaan pada hari ini siapa punya? Tak ada orang yang berani nak jawab, tak ada raja yang berani nak jawab. Lillahil wahidil qahar, Allah yang jawab. Lillahi al wahid, yang Isa Al-Qahar, yang berkuasa. Jadi tidak ada lagi kerajaan-kerajaan ketika itu melainkan kerajaan Allah SWT. Baik, makna ayat ini secara umum, ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah SWT, bahawa Allah SWT adalah pemilik segala urusan pada hari kiamat, di saat tidak ada seorang pun dapat menguasai orang lain sedikit pun, dan dialah sang raja di mana tidak ada raja selain dia. Ketika itu memang tidak ada kekuasaan lain. Pelajaran yang dapat diambil daripada ayat 1-3 ini, kita dah bacakan sikit kemarin. Sesungguhnya Allah SWT menyukai pujian, kerana itu Allah SWT memuji zatnya sendiri dan menyuruh hamba-hambanya untuk melakukannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Allah memang layak untuk dipuji dan Allah suka kalau hamba-hambanya memujinya. Jadi sebab tu di dalam sepotong hadis Nabi SAW dah bersabda, sesungguhnya Allah amat cinta apabila seorang hamba itu makan dia, baca bismillah, dan dia lepas dia makan dia baca alhamdulillah, dia puji Allah SWT, dia dapat kecintaan Allah SWT. Dan bahawa pujian untuk sesuatu haruslah ada sebabnya. Jika tidak, maka pujian itu adalah palsu belaka. Dan Allah SWT ketika memuji zatnya sendiri, maka dia menyebutkan sebabnya, iaitu bahawa dia adalah Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi penyayang dan yang berkuasa pada hari pembalasan. Sebab itu Allah SWT suruh kita puji dia. Dan dalam Al-Quran banyak pujian-pujian untuk Allah SWT. Dan untuk Allah SWT kepujian pada dunia, di dunia dan di akhirat, awal dan terakhir, semua jelah untuk Allah SWT. Tidak ada orang yang dapat pujian macam tu, dari mula sampai habis. Kalau manusia mungkin mula-mula bagus, semangat, orang dia dah kata dia buat, okey dia buat. Tapi tengah-tengah dia dah buat rusak sikit, orang dah tak puji dia. Kadang-kadang kalau nasib dia tak baik, orang kutuk dia. Mana ada orang boleh konsisten selama-lama, kan? Dan kadang pula ada orang pada permulaannya hina, banyak dia punya salah, orang tak puji dia, bahkan orang benci dia. Tapi dia mungkin bangun, dia mungkin perbaiki dirinya, dia jadi baik, dia dihormati dan dia dapat pujian. Tapi untuk dapat pujian daripada mula sampai habis, itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat berikutnya ini adalah bahagian kedua daripada surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami sembah dan hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. Dan ini sebagaimana dalam hadis qudsi yang kita bacakan kemarin, ini adalah antara Allah dan hamba-Nya. Ayat ini adalah antara untuk Allah dan hamba-Nya. Yang separuh tu untuk Allah, iaitu iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah, itu untuk Allah. Dan separuh lagi yang untuk hamba-Nya adalah wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau saja kami minta pertolongan. Jadi kita baca apa di dalam kitab dulu. Iyyaka, kata iyyaka adalah dhamir kata ganti, dan dia kalau dalam sudut gramernya, i'rabnya, dia nasab. Nasab biasanya tandanya adalah baris atas, dan biasanya nasab ni sebab dia kena buat, dia kena buat perbuatan itu terjatuh atas dia. Tapi kita tak bolehlah cakap Allah kena buat dan sebagainya, kita cakap lafzul jalalah yang kena buat. Sebab tu dalam Arab mereka ada hormat, mereka tak cakap Allah kena buat maf'ul. Mutlak Allah maf'ulun bihi, dia akan kata lafzul jalalah maf'ulun bihi, lafaz dia. Ni kita cakap pasal ini adalah analisa tekstual, dan dipakai untuk lawan bicara. Ia kata untuk mukhatab, untuk orang yang di depan satu orang. Na'budu kami ta'at, kami sembah lah tadi ya, kami taat dengan penuh kerendahan. Jadi itu makna ibadat, taat dengan penuh kerendahan, pengagungan dan kecintaan pada Allah SWT. Dan itulah makna ibadat, penuh kerendahan, tazallul, khudu', dan ada ta'zim, pengagungan, dan ada mahabbah, ada cinta. Ini tiga sekali dalam satu. Nasta'in, dan kepada engkau lah kami minta pertolongan. Dia daripada kalimah aun, iaitu pertolongan. Dan di dalam kitab mengatakan untuk kami taat kepadamu. Kami minta pertolongan untuk daripadamu wahai Allah, untuk kami taat kepadamu. Tafsir yang baik. Sebelum kita pergi pada berikutnya, kita lihat di dalam surah Al-Fatihah semuanya, sebenarnya ini adalah permulaan untuk suatu perkara yang amat besar. Jadi ini adalah satu mukaddimah untuk satu permintaan yang amat besar. Lepas ni ada apa? Ya ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami shiratal mustaqim. Tapi sebelum itu ada mukaddimah ini. Introduction dia adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bukan terus minta. Allah SWT tak ajar kita terus minta. Dan awak kalau lihat pada mulanya semuanya Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tahu-tahu aja hanya kepada engkau yang kami sembah. Siapa yang cakap ni? Allah juga. Tapi adakah Allah cakap pada diri dia sendiri? Tak. Artinya ini adalah untuk hamba, iaitu dia ajar hamba-hambanya yang baca Quran, diajarkan macam mana nak sembah Allah SWT, apa yang kewajipan untuknya dan apa nak minta. Dan tentu dimulakan dengan yang paling penting, iaitu ibadat. Jadi kita ada Nabi SAW yang diutuskan untuk ajar kita, betul. Tapi kita sebenarnya dia ajar direct juga oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tak payah susah nak ada padri ke, nak ada apa ni sami ke dan sebagainya, nak apa ni, nak ajar macam mana nak ibadat, apa yang wajib, apa nak kena buat dan sebagainya, kita terus diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wahyu. Itulah untungnya orang-orang Islam. Terus dia katakan, Tuhan cakap dengan kita, buat macam ni. Apa dia? Hanya kepada engkau lah yang kami sembah. Dia suruh kita sembah pada Allah SWT sahaja. Dan suruh minta tolong pada Allah sahaja. Baik, ibadat. Kita dah faham akan maknanya taat dengan penuh kerendahan, pengagungan dan cinta. Ada syarat-syaratnya Syarat-syaratnya terbagi kepada dua bahagian yang besar, yang semua orang dah tahulah Tapi kalau dah tahu, kita masih ingatkan lagi. Yang pertama adalah apa? Ikhlas. Semua ibadat mesti ada ikhlas. Dalil yang paling mudah sekali adalah yang di dalam Al-Quran tu, dalam surah Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanya manusia seperti kamu. Cuma bezanya aku dapat wahyu. Apa wahyu dia? Annama ilahukum ilahun wahid. Hanya sahaja Tuhan kamu yang disembah hanyalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Mana boleh harap aja? Harap aja boleh dapat ke? Harap aja tak nak isi form, tak dapat lah awaknya. Progress lah kan? Harap aja, kena minta, kena isi form juga, diajar kita kena usaha. Ini nak masuk syurga, bukan murah. Bukan murah, kalau boleh beli, orang kaya boleh beli, Masya Allah, semua orang kaya dah reserve dah beli satu tempat Kat dunia bermacam-macam tempat diorang dah reserve dah. Tak, kalau tempat pantai-pantai yang cantik-cantik, dia dah reserve, dia taruh dia punya tempat, orang lain tak boleh datang, tak boleh masuk. Tapi surga tak boleh dia beli macam tu. Dia ada sebab-sebabnya, iaitu hendaklah beramal soleh. Jadi ada syarat beramal soleh. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah dia syirik dan amal soleh, jangan syirik dalam ibadatnya dengan sesuatu pun. Sesuatu pun, apa saja tak boleh, tak boleh syirik. Sebenarnya susah nak betul-betul tauhid, sebenarnya susah. Dia ada tingkatan-tingkatan, dia ada tauhid yang umum, tapi dalam dia ada yang yang kecil-kecil yang perlukan mujahadah, perlukan kesabaran untuk sampai kepadanya. Syirik betul-betul tak ada sesuatu pun, bukan hanya bukan patung dan sebagainya, wali ke malaikat ke, kadang-kadang tak boleh syirik dengan nafsu sendiri, kerana kadang-kadang datang perasaan-perasaan kita buat sesuatu kerananya, kerana nak pandai. Kenapa pula nak pandai? Tak nampak sebenarnya, tapi sebenarnya nak rasa pandai, nak belajar pada di ibadat, nak baca Quran supaya orang dengar sedap. Kadang-kadang pasal dia sendiri nak, nak syuk sendiri. Dan macam-macam lagi, orang yang azan, orang yang solat dan sebagainya, macam-macam boleh masuk ke dalam ibadat, macam-macam tak terkira. Bahkan tak ada kerja lain iblis tu melainkan nak rusakkan ibadat kita lah. Kita yang paling, kerja dia yang paling utama. Dia lain, orang-orang lain-lain nak rusakkan ibadat daripada golongan orang kafir dan sebagainya, dengan fitnah-fitnah dirinya sendiri. Jadi dia ada, ada darajat. Untuk dapatkan tauhid yang khalis, yang suci murni tu, perlukan ilmu, perlukan amalan, perlukan apa ni, mujahadah. Jadi itu dalil untuk syarat yang pertama untuk ibadat, iaitu hendaklah diikhlas. Dan kita telah baca hadis-hadis, cuma lagi satu hadis yang ingin saya ingatkan adalah hadis qudsi dalam Sahih Muslim. Allah SWT telah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, aku adalah yang paling kaya daripada sekutu-sekutu di dalam sesuatu benda yang mereka kongsikan. Barang siapa yang syirik di dalam amalannya, di dalam amalannya dengan sesuatu bersama aku, dia syirikkan Allah SWT dan orang lain, dia kongsikan dalam amalan untuk Allah SWT, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkannya dengan syiriknya, iaitu dengan sekutunya. Allah tak akan terima melainkan yang suci daripada syirik, yang pure je Allah terima. Maknanya tak terima lah. Kalau dalam solat, rakaat pertama bagus, alhamdulillah Allah terima. Rakaat kedua pun bagus, rakaat dua setengah ada syirik, yang dua setengah Allah tak terima. Allah kata Allah tinggalkan dia dan syirik dia, pasal dia kongsi. Allah tak nak yang ini pun tak nak, yang nak cuma yang yang suci je. Jadi tak dapatlah. Pasal untuk siapa yang dia syirikkan, itu ambillah dia. Sebab tak ada ulama mengatakan bahawa kalau syirik, kalau riak dalam solat, riak betul-betul punya, maknanya dia tidak usaha nak tolak, dia teruskan begitu, batal solat dia. Batal solat dia, tidak diterima. Yang dimaafkan adalah apa? Yang dia tolak, itu tak ada apa-apa. Tapi pun tak sama macam orang yang solatnya terus, tak ada riak langsung, tapi tak batal, tak mudaratkan solatnya. Tapi kalau dia cuba, dia tak cuba, dia terus saja, batal semuanya, pasal solat semua macam tu. Baik. Dan syarat kedua untuk ibadat adalah mengikut syariat, al-mutabah, mengikut syariat. Dan ini ada di dalam, kalau kita lihat ayat tadi pun kata amalan salihan, amalan yang salih. Amalan salih adalah amalan yang ikut Islam, ikut syariat. Dalam hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang bukan daripada urusan kami, maka dia tertolak. Bukan daripada urusan kami, yakni bukan daripada syariat kami. Dan ini adalah dua sebab atau dua syarat untuk ibadat. Tapi untuk syarat yang kedua ni pun ada dia punya pembahasan. Macam tadi, tak boleh syirik pun ada pembahasan jenis-jenis syiriknya semuanya. Yang ini pun ada pembahasannya. Ada enam perkara, ada enam perkara di dalam mengikut syariat. Enam perkara ni mesti ada. Yang pertama adalah sebab, sebab melakukan ibadat tersebut. Hendaklah sebab kita lakukan sesuatu ibadah itu mengikut syariat. Kalau sebab dia dah tak ikut syariat, kita, kenapa awak lakukan ibadat ni? Cek dengan syariat pun tak ada. Diterima atau tidak? Selepas dia ikhlas, tidak diterima. Contoh yang sekarang ni lah, orang ramai lakukan majlis-majlis memperingati kelahiran Nabi SAW. Kenapa dia lakukan? Apa sebab dia lakukan? Sebab cinta kepada Nabi SAW. Bagus. Tapi ada tak dalam syariat macam gitu? Kalau sebabnya macam ini, buatnya macam gitu. Kita tengok-tengok tak? Tak ada. Tapi diorang berani tulis dalam surat khabar macam gitu Barang siapa yang pergi majlis maulid, maknanya dia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka bersamaku dalam syurga. Pertama, itu tidak, itu bukan hadis. Itu kata-kata, kata-kata orang lah, kata-kata orang. Yang hadis dia sebenarnya, barang siapa yang cinta padaku, kana ma'i fil jannah. Itu hadis. Siapa yang cinta pada Nabi SAW, itu sebahagian daripada hadis. Dia bersamaku dalam syurga, itu hadis. Tapi dia pusingkan dengan membawa satu kaitan, hubungan, bahawa apa sajalah, apa saja perbuatan, tak kira apa perbuatan dia, apa asas perbuatan tersebut, yang penting dia adalah kerana sebab, sebab cinta pada Nabi SAW aja, dia terus boleh apa ni, ada equation dia terus masuk kepada sama dengan apa ni, akan masuk surga dengan Nabi SAW. Jadi kenapa awak buat demikian? Cinta pada Nabi SAW, oh cinta pada Nabi SAW dapat. Dia bukan macam itu. Kenapa buat demikian? Cinta pada Nabi SAW. Nanti dulu. Adakah itu cukup? Adakah itu cukup? Cinta pada Nabi SAW boleh buat apa-apa? Boleh buat apa-apa? Berbanyak orang cinta pada anak dia ke, kepada isteri dia ke, pada orang lain ke, kadang-kadang dia anaknya orang, orang tersebut, pasal dia sayang sangat. Pun kau agak suara khabar juga. Katanya dia sayang pada anak dia lah kan. Lepas tu dia buat, dia buat macam itu pasal dia sayang. Dapat pahala ke? Mana boleh. Bukan itu dia punya sandaran. Sandaran bukan hanya cinta saja. Kalau semua ibadat boleh berdasarkan cinta pada Nabi SAW, ugama-ugama lain pun buat ibadat pasal cinta pada Nabi mereka. Cinta pada Nabi SAW, buat patung lah. Itu antara bukti, simbol terbesar awak cinta benar-benar. Buat patung, bawa mana-mana semuanya. Letak kat depan, tempat apa, kiblat. Bagus tak? Kana ma'i fil jannah. Maka dia bersamaku dalam syurga. Jangan tipu orang macam itu Sedangkan benda tersebut dilarang. Dilarang. Dilarang kita buat apa-apa yang baru dalam agama. Dalil terlampau banyak sekali dalam masalah ini, dalam bab ini. Tak boleh ada-adakan dalam agama. Kerana kita kalau buat macam itu, seolah-olah kita katakan Nabi SAW tak ajar sampai habis agama ni. Agama belum sempurna. Baik, jadi mesti sebabnya betul. Sebab dia mesti betul. Dan yang kedua, jenisnya mesti betul. Kalau dia berkaitan dengan ibadat jenis, contohnya nak buat sembelih kurban, nak buat sembelih kurban. Sembelih kurban binatang apa yang boleh sembelih? Kambing, lembu, unta. Ha, kuda boleh? Kuda boleh? Kuda tak boleh. Sebab dah betul. Kenapa buat sembelih kurban? Syariat suruh buat. Dah ada sebab lah. Tapi jenisnya salah. Dia sembelih dengan kuda. Tidak diterima. Tidak diterima. Dia tolak. Dan lele balik pada man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang beramal amalan yang tidak ada dalam urusan kami, itulah makna urusan tu agama kami, dia tertolak. Okey, jenis lagi kita ada apa? Miqdar, jumlahnya, kadarnya. Sebab dah betul, jenisnya pun dah betul, jumlahnya pula tak betul. Kalau kita bila masuk waktu zuhur solat, kenapa solat? Sebabnya masuk waktu zuhur, syariat kata macam tu. Jenisnya betul, buat solat betul lah. Kadarnya pula solat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Dia buat jumlah dia yang lebih, buat 6 ke 5. Diterima atau tidak? Tidak diterima. Kerana bilangannya, jumlahnya, kadarnya tak sama dengan syariat. Tapi tak, itu kena lihat. Dia tak boleh macam gitu je. Sebab dah betul, lain semua boleh. Tak cukup eh. Dan kita ada lagi kaifiahnya, caranya. Kalau semua dah betul, caranya pun mesti mesti betul. Cara dilaksanakan mesti betul. Kalau nak kasih contoh, kalau masalah zikir ni, okay, zikir bagus sebabnya apa semuanya, tetapi kita buat dengan cara yang tak dalam syariat. Kita pekik-pekik, kita joget-joget, pegang tangan semuanya kan. Zikir konsertkan dia eh. Dah lah, dah tak boleh, cara dah tak betul. Walaupun jenis betul, bilangan betul semuanya. Lagi satu adalah tempat. Tempat, kalau dia ada kaitan dengan tempat, tempatnya mesti betul, mesti ikut syariat. Contoh paling senang adalah haji. Banyak benda, banyak ibadat dalam haji, manasik haji, yang memerlukan tempatnya betul. Dia tak boleh suka-suka. Alah, janji niat dah bagus, ikhlas, sebabnya pun dah ada, bilangan semuanya dah betul, jenisnya dah betul, cara pun dah betul, tetapi tempat tak betul, tak apa. Susah sangat nak wukuf kat Arafah, nak wukuf kat tempat lain. Nak pergi wukuf dekat Masjidil Haram, lagi bagus Masjidil Haram. Ha, nak wukuf kat situ, senang aja eh. Wukuf dekat Muzdalifah tak nak, dia nak wukuf kat tempat lain, Mina. Sama juga pada dia. Tak boleh tak ikut syariat. Tak ada ulama' yang khilaf dalam masalah ni tau sebenarnya. Tapi bila orang tengok, banyak orang buat, orang tak tengok balik benda-benda ni. Tak rujuk. Ini bukan benda yang kita reka-reka kan, buatkan syarat-syarat macam ni. Ini bukan rekaan dekat kan. Ini benda daripada kaedah, daripada syariat. Jadi tempat nak kena betul. Yang akhir sekali, masa pun nak kena betul. Masa nak kena betul. Nak solat asar bila matahari terbenam, boleh ke tak boleh? Diterima ke tak diterima? Tidak. Tidak ke? Ya. Tidak diterima. Tidak diterima. Walaupun dia solat 1000 kali pun dia tidak, solat dia tidak diterima. Sebab apa? Tak ikut syariat. Solat lepas waktu. Sengaja pula tu, tanpa uzur lah. Ni saya cakap pasal tanpa, tanpa uzur. Dan tu kaedah eh, semua ibadat yang, yang apa ni, masa dia terhad, kalau dia lakukan selain daripada waktunya, semuanya tak pakai. Banyak ibadat yang bergantung kepada waktu. Puasa, buka puasa dan sebagainya. Hari raya, sembelih kurban, banyak yang bergantung kepada apa? Kepada waktu eh. Jadi ada 6 perkara ini. Kalau cukup dan cukup pula syarat yang pertama tadi, iaitu ikhlas, barulah diterima ibadatnya. Itu pun bukan semuanya sama diterima, yakni ganjarannya tu sama. Masih ada lagi darajat. Masih ada lagi darajat. Orang yang tahu kenapa dia buat dengan dalil dan sebagainya, dengan ilmunya yang banyak, dengan khusyuk dan sebagainya, dia akan dapat pahala yang pada yang lebih. Tapi yang macam mana pun, kita diperintahkan untuk beribadat hanya pada Allah SWT. Iyyaka na'bud. Baik. Iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi maknanya tak bolehlah kita minta tolong pada selain daripada Allah SWT. Tapi tadi awak minta tolong dia pegangkan kitab, awak minta tolong dia taruhkan apa ni, recorder-recorder ni, so haram lah. Tak ikut Fatihah, surah Fatihah. Ya, kerana saya hanya padamu saja kami minta pertolongan. Jadi bilakah atau bolehkah kita minta pertolongan kepada selain Allah? Boleh ke tak boleh? Boleh pun tak boleh, tak betul. Tak boleh pun tak betul. Boleh ada tambah dia lagi. Tak boleh pun ada tambah dia lagi. Asalnya tak boleh. Boleh dengan syarat. Syarat dia adalah orang yang kita minta tolong tu, dengan benda yang kita minta tolong tu, orang tu boleh tolong. Dia mampu untuk tolong. Kalau benda yang dia minta tolong tu, orang itu tidak boleh tolong. Tidak boleh bukan dia tak nak tolong, maksudnya dia tidak mampu. Memang bukan dia yang boleh tolong benda macam gini, maka kita tak boleh minta tolong. Contoh paling senang adalah kita sakit, pergi jumpa doktor. Kita minta tolong pada doktor sembuhkan sakit kita ke, ataupun kita minta tolong doktor rawat kita, berikan ubat. Berikan ubat, rawat kita, check, diagnose dan sebagainya, berikan ubat ikut ilmu dia lah. Itu yang dia mampu. Tapi yang sembuhkan dia, sembuhkan penyakit tu bukan dia. Ini kalau yang ubatnya macam ini. Dan sekarang kita dah ada apa ni, sakit-sakit yang halus-halus lagi. Yang baca Quran, boleh dia boleh bacakan Quran, dia boleh tolong untuk halaukan makhluk halus yang mengganggu orang tersebut yang kena sakit tu. Betul. Tapi siapa yang sembuhkan? Allah SWT. Jadi kita minta dia bacakan Quran, bukan dia yang sebenarnya merawat orang tersebut. Sebab tu kadang-kadang ubat ni kadang-kadang tak boleh mengobati, kerana ada masalah kepada orang yang sakit tersebut, kerana belum masa dia lah, ataupun tak kena ubat dia, ataupun tak kena orang yang mengubatkannya. Jadi kena tukar baru dapat dia punya sembuhan. Sebab tu di dalam Al-Quran menganjurkan kita tolong menolong, artinya minta tolong dan tolong di dalam perkara yang kebajikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Disuruh kita tolong menolong. Jadi artinya bolehlah kita tolong menolong, minta tolong dan tolong. Tetapi ada orang yang mengatakan, tak apalah kita minta aja tolong walaupun dia tak mampu. Tapi mana tahu Allah kasih dia kuasa untuk apa? Untuk tolong. Yelah, dia memang tak boleh tolong. Tapi mana tahu Allah kasih dia kuasa untuk tolong. Subhanallah. Macam-macam betul cubaan-cubaan dia. Dalam perkara-perkara akhirat ni boleh take risk. Bagus. Minta je lah pada wali tu. Yelah, dia manusia. Tapi mana tahu dia boleh buat. Tapi kalau dia sekarang kat dalam swimming pool 3-4 meter, dia tak boleh berenang, kan, tak boleh berenang. Dan kat tepi kolam tu ada budak kecil, dia minta tolong pada budak kecil tu tak? Try dia lah dengan budak kecil-kecil macam ni, apa? Tenggelam lah. Apakah dia tak buat? Dia akan minta tolong ada pada orang yang boleh tolong kan? Ini bukan masuk akal, tak masuk akal saja. Ini dia tentu-tentu fitrah punya. Kenapa dalam dunia mereka tak, mereka akan buat pertimbangan yang betul, tapi untuk akhirat dia boleh macam-macam gini pula. Sebab tu kata ulama, orang yang minta tolong kepada selain daripada Allah SWT, dan benda-benda yang tadi ya, yang tak boleh dia tolong, seperti seorang yang sedang nak lemas minta tolong pada orang pun yang lemas. Dua-dua lemas, dia minta tolong pada kawan dia, minta tolong dia. Dua-dua dah lemas. Kat dalam air macam mana nak tolong dua-dua? Baik. Pelajaran yang dapat diambil daripada ayat 4 menerangkan adab-adab dalam berdoa agar orang yang berdoa memulai doanya dengan memuji dan mengagungkan Allah. Dan di dalam hadis disebutkan adab yang lain, yakni berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kemudian dia memohon keperluannya, maka akan dikabulkan doanya. Dan kedua, hendaklah manusia tidak menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Rabbnya, kerana hanya Allah Ta'ala lah yang berhak untuk perkara tersebut. Kalau manusia tak nak sembah Allah SWT, tak nak minta tolong pada Allah SWT, apakah dia bukan hamba Allah? Kalau manusia ataupun apa saja makhluk kat dalam dunia ni ataupun di langit tidak mahu sembah Allah dan tidak mahu minta tolong pada Allah SWT, apakah dia bukan hamba Allah SWT? Jadi di sini Ibn Taymiyyah rahimahullah dia mengatakan bahawa hamba tu, al-abdu tu, ada dua macam makna. Satu adalah hamba yang menyembah, yang taat kepada yang disembah tu, kepada tuannya, kerana terpaksa. Hamba yang terpaksa lah. Dan hakikatnya semua makhluk Allah SWT adalah hamba Allah SWT dalam makna ini. Sebab tu kata Allah SWT, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dalam surah Maryam telah mengatakan sesungguhnya semua yang ada di langit dan yang di bumi hanyalah akan datang pada Ar-Rahman sebagai hamba. Jadi mereka semuanya hamba. Tapi berbanyak orang yang tak sembah Allah SWT dan tak nak minta tolong daripada Allah SWT. Tapi hamba kat sini adalah hamba, yakni mereka ditundukkan oleh takdir dan kekuasaan dan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tidak dia hidup, setiap kali dia bergerak dan sebagainya, semua jelah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua hamba daripada sudut itu, bahkan semuanya taat dan tunduk dalam makna ini. Kullun lahu qanitun. Semuanya taat, tunduk kepadanya. Semuanya sujud pada Allah SWT. Semua di langit dan di bumi sebenarnya sujud pada Allah SWT dalam makna ini. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Dan sujud untuk Allah SWT semua yang di langit dan di bumi. Jadi semuanya sujud, semuanya serah diri pada Allah SWT, tapi dalam makna yang dipaksa. Tetapi ada lagi satu makna hamba yang lebih baik daripada yang pertama, iaitu hamba yang rela, tau'an, yang tunduk kerana redha, kerana rela jadi hamba. Dan mereka-mereka ini adalah hamba yang betul-betul hamba. Inilah hamba yang hakiki. Yang pertama tu hamba daripada sudut bahasa lah. dari sudut takdiri, tapi bukan daripada sudut hakikatnya. Dan Allah SWT telah membezakan antara dua makna ini. Allah telah berfirman, Wa ibadur rahman illazina yamshuna alal ardi hauna. Sesungguhnya hamba-hamba ar-Rahman, mereka jalan atas muka bumi ini dengan tenang, dengan aman, hauna, dengan menunduk. Jadi ini adalah hamba-hamba macam mana ya? Hamba-hamba yang rela, hamba-hamba yang memang nak taat kepada Allah SWT. Dan Allah SWT telah memuji Nabi SAW dan memanggilnya dengan gelaran yang paling mulia, iaitu hambanya, iaitu hamba yang taat. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah menjalankan pada waktu malam hambanya daripada masjidil haram kepada masjidil aqsa. Wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu. Dan sesungguhnya bahawa apabila hamba Allah itu diri meminta kepadanya, berdoa kepadanya, solat kepadanya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan hamba yang terpaksa, tetapi adalah hamba yang taat, yang rela. Jadi dua makna perhambaan di sini. Yang kita nak adalah yang kedua. Kerana kita nak atau tidak, kita adalah hamba Allah SWT. Tetapi yang dituntut dekat sini, iyyaka na'budu ni, hanya kepada kamu kami sembah. Bukan yang pertama, yang terpaksa, tapi adalah kami sembah dengan makna yang kita sebutkan tadi. Dalam bab ibadat dan isti'anah, isti'anah adalah kalimah Arab untuk minta tolong. Ada empat golongan, ada empat golongan manusia. Ada orang, ada golongan yang tak nak sembah Allah dan tak nak minta tolong kepada Allah SWT. Ini adalah keadaan orang-orang yang kafir, yang ingkar, tak nak sembah Allah dan tak nak minta tolong. Golongan kedua adalah golongan yang sembah Allah SWT tapi tak nak minta tolong. Ada ke tidak orang macam itu? Sembah Allah SWT tapi tak nak minta tolong. Sombong, dia tak nak minta tolong kepada Allah SWT, tak nak minta sesuatu pun daripada Allah SWT. Dan golongan ini pun tak nak, pun tak masuk dalam ayat ini. Ada orang dia sembah Allah SWT, buat semuanya, tapi dia tak nak minta daripada Allah SWT sesuatu pun. Dia cuma tawakal pada diri dia sendiri, dia tak nak serahkan urusannya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan golongan ketiga adalah golongan yang minta tolong pada Allah SWT tapi tak nak sembah pada Allah SWT. Dan ini juga keadaan orang-orang kafir. Mereka minta tolong. Bila mereka minta tolong orang kafir ni? Bila dalam keadaan susah, lama, susahlah. Habis bila dah kalah judi, dah hutang, dah teruk, mungkin dia minta tolong pada Allah SWT. Bila kat tengah laut, bila dah kena ribut taufan, baru minta Allah SWT dengan ikhlas lagi. Allah kata apa? Dengan ikhlas. Dia tak ada minta siapa pun. Hati dia terus pergi pada langit, kat langit minta pada Allah SWT. Mukhlisina lahuddin. Tapi bila dah diselamatkan, diberikan apa yang dia minta tu, dia akan ikhrat, dia akan tinggalkan, dia akan berpaling. Itu keadaan orang-orang kafir. Jadi tak sembah Allah SWT tapi minta tolong. Dan tentu sekali yang terakhir sekali adalah mereka-mereka yang sembah Allah SWT dan minta tolong pada Allah SWT. Baik, minta tolong di sini, tadi kita dah ceritakan pasal menyembah Allah SWT. Minta tolong di sini, apa benda yang seseorang tu minta daripada Tuhannya? Jadi apa yang Allah SWT maksudkan Kita nak belajar apa yang Allah SWT maksudkan daripada hanya kepada engkau lah kami minta tolong. Minta tolong apa ni yang Allah maksudkan? Kita dah faham minta tolong benda-benda yang hanya Allah SWT apa ni yang sepatutnya diminta lah, maknanya bukan minta pada makhluk. Okay, kita dah faham cara tersebut. Sekarang konten dia, benda yang nak minta tolong tu. Perkara yang diminta tu tidak boleh keluar daripada salah satu daripada dua perkara. Sama ada dia minta tolong ke perkara yang diperintahkan, disuruh, diminta tolong, ataupun diminta tolong ke perkara yang dilarang. Dilarang. Kalau dia minta tolong ke perkara yang diperintahkan, alhamdulillah, memang itu yang dimaksudkan kat sini. Tapi kalau dia kata, dan kepada engkau lah kami minta tolong, benda yang dilarang pun minta tolong pada Allah SWT, itu bukan yang dimaksudkan kat dalam ayat ini. Ada orang minta tolong pada Allah SWT, benda yang dilarang. Ada ke tidak? Ada kan? Benda-benda yang salah, tipu helah ni semua, boleh minta tolong pada Allah SWT ni. Tapi itu jelas sangat salah. Tapi ada perkara-perkara sebenarnya yang tak jelas, dia betul ke tak betul, dilarang atau tidak dilarang. Kerana tak ada ilmu, dia minta tolong benda-benda yang tak boleh dia minta tolong, salah. Minta tolong, minta Allah SWT sampaikanlah kepada darajat tinggi, kasyar, nampak semuanya, malakut, alam apa semuanya. Macam mana? Minta tolong juga. Nah, benda-benda ini tak jelas sangat. Awak saya dah tahulah. Tapi tak semua orang tahu. Baik. Ya, sebab itu Allah tunjukkan kepada kita, ajar kita apa dia yang kita nak minta, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan mustaqim yang lurus. Awak tengok ini macam fill in the blank. Kalau ni fill in the blank, tunjukkanlah kami blank, macam-macam boleh taruh, betul tak? Tunjukkanlah kami kebahagiaan, boleh, itu boleh, macam-macam lah. Tapi yang Allah letakkan adalah siratal mustaqim. Jadi sekarang kita nak kaji apa benda ni, kenapa dalam banyak-banyak perkara siratal mustaqim yang diletakkan kat sini jadi benda yang diminta. Pertama sekali kita fahamlah, idina siratal mustaqim ni adalah perkara yang diperintah. Bahawa tidak ada dalam siratal mustaqim perkara yang dilarang. Baik. Tapi apakah makna siratal mustaqim? Sirat, jalan. Jalan apa je jalan, dikatakan sirat, jalan menuju redamu, syurgamu, berserai kepadamu. Mustaqim, yakni lurus, tidak ada melincung. Apa yang melincung, dia bukan mustaqim, dia mu'awwaj. Mu'awwaj, dia ada belok-belok, tu bukan mustaqim. Jalan yang mustaqim, yang lurus ini, apa dia? Ulama' mengatakan, jalan yang lurus itu adalah perkara yang Allah hendak yang kita minta, iaitu perkara-perkara yang diperintahkan. Dan ini satu perkara yang harus kita faham, iaitu disuruh tunjuk, berikan petunjuk kepada, okay, kita taruh menuju kepada redha Allah SWT, pada syurganya, serah diri padamu, dan sebagainya. Macam-macam makna, macam-macam makna. Tapi persoalannya, bukankah orang yang baca ni dia sedang dalam petunjuk? Bukankah dia sedang dalam solat? Orang kalau dah tengah solat, mestilah dapat petunjuk, mestilah dalam siratal mustaqim. Apasal dia suruh minta benda tu lagi, dia dah dapat. Kenapa? Entah apa? Jawapan yang common apa dia? Supaya dia kekal dalam petunjuk. Supaya dia kekal dalam petunjuk. Betul eh? Itu yang selalu kita baca-baca lah eh? Supaya kekal dalam petunjuk. Jadi saya nak argue lah. Betul ke? Betul ke makna dia macam tu? Betul ke tu sebab dia kita disuruh minta ihdinas siratal mustaqim tu maknanya supaya kita kekal dalam petunjuk sebab kita dah memang dalam petunjuk. Petunjuk tu ada dua macam. Hidayah, ihdi daripada kalimah huda hidayah. Yang ni petunjuk. Petunjuk ada dua macam, bukan satu macam aja. Satu petunjuk jalan, tunjuk dalalah wal irsyad. Dalalah dengan penerangan, dengan tunjukkan ayat ya Allah SWT kauniyah supaya menuju kepada jalan yang lurus tu. Terangkan ayat-ayat Quran. Itu adalah cara beri petunjuk. Dan yang ini sebenarnya bukan orang yang dalam solat aja dapat. Yang ini semua orang yang tak solat pun dapat. Hari-hari dia tengok ayat-ayat Allah SWT, Allah beri dia apa? Petunjuk macam ni. Quran ada, semuanya dapat. Cuma ada lagi satu petunjuk yang dia tak dapat kalau dia tak solat atau dia tak ikut Islam, iaitu hidayatul taufiq. Petunjuk dapatkan taufiq. Yang ni hatinya ditunjuk untuk buat, untuk hendak buat benda tersebut dan buat. Ada tiga step kat situ. Pertama sekali hati tu tahu, bukan apa ni, empat step. Pertama sekali dia kena tahu benda yang nak kena buat. Kemudian hati dia diberikan keinginan nak buat. Dan kemudian akhir sekali petunjuk untuk buat. Pasal tak ada orang boleh buat sesuatu kalau dia tak tahu benda tu kena buat. Ini taufik lebih mendalam daripada yang awal. Dia kena tahu apa nak kena buat dan dia kena ada keinginan untuk buat dan dia kena buat. Sebab ada orang boleh tahu nak buat tapi tak buat. Ada ke tak ada? Ada. Dan dalam masalah perbuatan ini, kita masukkan juga perbuatan meninggalkan. Meninggalkan juga satu perbuatan. Kena tahu benda ni tak boleh buat dan kena ada keinginan dalam hati dia untuk tinggalkan. Dan ada tinggalkan, ada peninggalan. Itu semua perlukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau itu adalah hakikat petunjuk, kalau ini adalah hakikat petunjuk, adakah makna ihdinas siratal mustaqim kekalkan kami dalam petunjuk? Kekalkan kami dalam petunjuk yang sekarang kita dah dapat. Pasal tadi awak cakap apa? Kekalkan dalam petunjuk maknanya apa? Kekalkan petunjuk, amount ni macam gini, petunjuk dia macam gini, kekalkan. Itu makna dia. Pasal kita dah dapat petunjuk. Seolah-olah awak ni ingatkan petunjuk tu satu je. Dah dapat petunjuk masuk Islam dah? Dah satu dah. Sebenarnya tidak. Itu petunjuk yang umum, global, mujmal. Tak, itu bagus. Itu yang pertama sekali. Untuk masuk Islam, untuk serah diri pada Allah SWT, untuk ibadat, untuk minta dan sebagainya, itu baru permulaan. Dan selepas itu mesti ada detailnya, perinciannya. Jadi kalau yang satu tu, kalau kita kekal je sampai bila-bila, sebenarnya dia tak dapat petunjuk. Kalau dia punya tu daripada mula masuk Islam sampai dia mati macam gitu je petunjuk dia, kita minta yang itu je, dia tak dapat petunjuk. Sebab hakikat perkara yang diperintahkan atas hamba bukan satu masa, bukan satu masa satu paket. Tak ada. Setiap masa ada benda yang kamu diperintahkan. Setiap masa ada kamu, ada perkara yang kamu diperintahkan, ada perkara yang kamu perlu tahu. Setiap masa ada perkara yang kamu perlu tahu dan kamu kena amalkan. Bukan semuanya sama. Dalam kehidupan kita ni, daripada mula kita masuk Islam sampai habis, kita perlu tahu macam-macam benda dan kita kena buat macam-macam benda. Jadi kalau kita minta cuma kekal dalam satu hidayat, tetik macam itu, maknanya kita tak dapat hidayat. Kita tak dapat hidayat. Jadi lain kali jangan jawab dengan perkara tersebut. Maksud ihdinas siratal mustaqim bukan kekal dalam hidayat, tapi berikan hidayat. Tapi dah dapat hidayat, itu hidayat mujmal, global. Yang kita minta ni adalah hidayat detail. Hidayat yang detail. Lagi sekali ya, apa makna ihdinas siratal mustaqim? Supaya minta petunjuk. Petunjuk, kekal dalam petunjuk? Bukan, bukan kekal dalam petunjuk, tapi petunjuk yang lain, petunjuk yang yang berterusan. Maksud saya tu petunjuk yang detail, yang terperinci. Setiap benda ada sebab dia. Petunjuk untuk apa? Supaya tunjukkan apa yang baik kita buat, apa yang tak baik kita tinggalkan. Dia ada sebab dia ataupun tidak. Nak buat sesuatu, nak tinggalkan sesuatu, mesti ada sebab dia. Sebab dia adalah mesti ada ilmu. Jadi petunjuk pertama kita minta daripada Allah SWT adalah ilmu. Adalah ilmu. Jadi kita minta setiap kali dalam solat tu, berikan kita ilmu. Setiap kali benda yang kita perlu tahu, Allah tunjukkan ilmu tersebut. Kalau kita tak tahu, kita akan dalam keadaan berbahaya. Asal manusia mengetahui ke jahil? Jahil. Asal manusia adil ke zalim? Manusia diciptakan jahil dan zalim. Manusia tidak diciptakan pandai dan adil. Asal manusia semuanya zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Zalum, anaya diri dia sendiri ataupun anaknya orang lain, dan jahul, sangat-sangat jahil. Dan ini dua perkara lah dia kena hilangkan untuk dapat petunjuk. Dia kena hilangkan untuk dapat petunjuk. Kalau dia jahil, boleh tak buat sesuatu yang disuruh oleh Allah SWT? Tak boleh. Okey, baiklah dia dah tahu pula sekarang. Tapi zalim, nafsu pula banyak. Zalim, dia tak adil dalam mengawal nafsunya. Dia tak adil dalam redha, dia tak adil dalam cinta, tak adil dalam benci. Anaknya lah zalim. Tak adil dalam muamalat dan sebagainya, tapi ilmu ada. Dapat petunjuk tak orang macam itu? Tak dapat punya. Belum lagi dapat. Jadi dia kena tahu dan dia kena adil. Dia kena adil. Dan tahu dan adil ini berterusan dan terperinci. Banyak dia. Mustahil kita ditanggungjawabkan untuk buat satu amalan satu masa je dan lepas tu tak payah buat amalan. Tak boleh kan? Banyak benda yang kita ditanggungjawabkan, betul lah. Bila kita masuk Islam, okey, mula-mula kita nak kena tahu apa dulu? Syahadah, okey. Lepas tu solat. Lepas tu apa? Kan tambah. Itu bukan hidayat yang sama yang dulu ya. Tu starting tu. Tu yang starting tu aja, mujmal tu baru nak kick off aja. Lepas tu ada banyak lagi kita perlu dapat petunjuk. So bukan terus menerus dalam petunjuk kalau kita maksudkan tu yang sama. Tapi sebenarnya yang dalam kitab tu sebenarnya dia maksudkan yang macam ni lah. Jadi kalau kita ingatkan dia adalah petunjuk yang sama, kita tak faham hakikat sebab sebab dapat petunjuk. Jadi kita amat-amat berhajat kepada Allah SWT untuk berikan kita petunjuk tiap waktu, iaitu dengan memberikan kita ilmu, memberikan kita keinginan untuk mengamal dengan ilmu tersebut, dan untuk berikan petunjuk kita untuk amalkan benda tersebut. Jadi betul lah, kalau itulah makna siratal mustaqim, inilah kalimat yang paling tepat untuk dimasukkan dalam blank tadi. Tak ada lagi paling bagus, tak ada lagi yang paling menyeluruh, jamek untuk semua benda yang dihajatkan, melainkan benda ni. Dia tak cakap tunjukkanlah kami atau berikanlah kami rezeki, dia tak ajar macam tu. Allah tak suruh kita minta yang itu. Dalam dalam bab ni, Allah tak suruh minta perkara tersebut. Rezeki penting? Penting. Tapi dan kalau tak ada rezeki, kalau kena putus rezeki macam mana? Mati. Tapi mati bukannya satu benda yang negatif secara mutlak. Semua orang akan mati. Kalau dia adalah golongan orang yang beriman, dia akan gembira sebelum dia mati dan selepas dia mati. So mati itu sebenarnya nak teruskan dia punya kebahagiaan aja. Jadi itu bukan perkara yang penting, kan? Tak ada tak ada per, tak ada per apa ni, kita katakan satu perumpamaan antara benda ni, iaitu siratal mustaqim ni, dengan perkara-perkara duniawi yang lain. Nikmat juga daripada Allah SWT, tapi tidak ada bandingannya dengan yang ini. Jadi kalau kita rasa, kan, bila kita cakap ihdinas siratal mustaqim tu adalah petunjuk yang dua macam sekali, petunjuk yang yang nampak dengan penerangan, dengan bacaan dan sebagainya, dan juga tunjukkan kita ilmunya, tunjukkan kita apa ni, iradah dan membuatnya, maka kita dapati kita minta kepada Allah SWT benda yang yang amat besar. Dan itulah yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunjukkan kita siratal mustaqim. Ada pentafsir-pentafsir yang mentafsirkan, ada riwayat-riwayat kata siratal mustaqim itu tunjukkanlah kami Islam. Ada pula yang mengatakan inna siratal mustaqim itulah tunjukkanlah kami Al-Quran. Kedua-duanya sebenarnya balik kepada makna yang kita dah sebutkan tadi. Kerana Islam adalah ilmu tentang perincian Islam, rukun-rukun Islam, betul tak? Kemuliaan-kemuliaan akhlak dan seterusnya. Banyak tu, terlalu banyak benda yang disukai Allah SWT, yang tidak disukai Allah SWT, kemudian untuk buat, ya, untuk ada keinginan dan untuk buat. Kalau Quran, dia juga orang yang dapat Al-Quran, dia dapat petunjuk lah. Yang tak dapat, dia tak dapat petunjuk. Dan Quran tu bukan sekali satu tu, dia ada macam-macam, macam-macam perkara. Baik. Ibn Taymiyyah juga telah mengatakan bahawa patutlah kita semuanya minta siratal mustaqim ni. Kerana Allah SWT telah menerangkan dalam Al-Quran bahawa antara nikmat yang terbesar, bahkan nikmat yang terbesar yang diberikan atas Nabi SAW adalah siratal mustaqim. Dalam surah Al-Fath, surah Al-Fath iaitu pembukaan, iaitu pembukaan Kota Mekah. Kota Mekah ni dibuka pada awal perjuangan Nabi SAW ke pada akhir-akhir perjuangan Nabi SAW, risalah Nabi SAW? Pada yang akhir, pada yang akhir. Lagi 2 tahun atau lagi 1 tahun, maka tamatlah perjuangan Nabi SAW. Dan Allah SWT telah berfirman, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah membukakan untuk kamu pembukaan yang nyata, iaitu pembukaan apa? Kota Mekah yang hebat. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah SWT dengan pembukaan yang hebat, yang nyata ini, besar ini, Allah ampunkan apa yang lalu daripada dosamu dan apa yang akan datang. Masya Allah, Nabi SAW tak ada dosa. Tak ada dosa. Dosa lalu, dosa akan datang, semua telah diampunkan bila dibukakan kota Mekah. Dan kenapa pula dengan pembukaan dosa diampunkan? Sebabnya nak buka kota Mekah tu pakai kunci terus buka ke? Perjuangan yang hebat, jihad yang berterusan, pengorbanan yang luar biasa. Perjuangan Nabi SAW luar biasa untuk buka kota Mekah tu dengan sahabat-sahabat. Dan Nabi SAW sampai kepada status ulul azmi untuk buka kota Mekah. Jadi kalau dah sampai macam gitu, semua dia punya usaha akan diganjarkan. Dan apa ganjaran yang paling baik untuk usaha-usaha tersebut? Hapuskan dosa. Dan dia adalah pembukaan yang besar, kerana apabila dia dah terbuka, kota dah buka, maka Islam akan naik. Bila Islam akan naik, orang masuk Islam dan orang akan amalkan Islam, dan dia jadi satu perkara yang dapat buat taat pada Allah SWT. Buat taat pada Allah SWT, dapat pengampunan daripada Allah SWT. Kemudian Allah sambung lagi, yaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dan supaya Allah dengan pembukaan itu menyempurnakan nikmatnya atas engkau, yang tadi kita sebutkan tadi, orang masuk Islam dan sebagainya, orang taat pada Allah SWT dan syirik semua hilang. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan dengan pembukaan tersebut, Allah ganjarkan apa juga? Tunjukkan Nabi SAW siratan mustaqima, sirat yang mustaqim, jalan yang lurus. Tunjuk kepada jalan yang lurus. Macam mana dengan pembukaan kota Mekah Nabi SAW dapat jalan yang lurus? Sebelum kita cakap kenapa, menunjukkan bahawa itu adalah line up dia punya nikmat. Ada lagi selepas itu, tapi yang ini pun masih ada. Padahal Nabi SAW takkan sebelum tu belum dapat siratan mustaqim. Jadi kalau macam tadi, jawapan tadi, supaya terus dalam nikmat, dalam apa ni, dalam petunjuk. Tidak. Jadi kita dapati bahawa siratan mustaqiman ini adalah jalan dan apa ni, kita katakan yang tadi adalah perincian terhadap petunjuk-petunjuk. Perincian terhadap petunjuk-petunjuk. Dan kenapa Nabi SAW diberikan benda ni? Sebab dia adalah perkara yang paling besar. Dah diampunkan dosa ni semuanya, tetapi kalau tak dapat petunjuk, nanti boleh dosa balik. Taruhlah kita katakan macam tu, boleh buat silap dan tak dapat benda yang afdal, tak jadi orang yang afdal. Jadi bila dapat petunjuk, dia akan kekal dan dia akan sampai kepada matlamatnya. Dia sampai kepada matlamat. Jadi ini adalah istimbat daripada ulama. Ulama keluarkan benda ni semuanya pun pasal mereka dapat petunjuk. Ibn Taymiyyah rahimahullah, kalau lihat tafsir dia memang hebat. Pasal dia daripada awal sampai habis semua dah masuk, dah hafal, bukan hafal, dia faham, dia hayati, dia tadabur dan sebagainya. Dia macam-macam akan dikeluarkan. Saya nasihatkan siapa yang mampu baca kitabnya, baca. Dia akan keluarkan banyak daripada ni. Saya ada benda saya tak siapa ni, saya rasa tak sempat lah. Tak habis-habis lah nanti surah Fatihah ni, tak habis-habis pula. Jadi yang ini pun jadi kita katakan sebagai faedah dia. Jadi kata Allah SWT dalam hadis kursi yang kita sebutkan kemarin tu, maka hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Bila dia baca sirata ihdinas siratal mustaqim, maka sampai habis tu, maka ini adalah untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Jadi Allah akan beri, Allah akan berikan. Okay, kita cuba habiskan dan lagi sikit kan. Ya. Yeah. Petunjuk juga. Petunjuk juga. Tapi petunjuk yang saya katakan tadi, berikan ilmu, berikan dia lebih dalam hati lah. Dia bukan yang depan, yang zahir. Petunjuk ada tu lah, yang zahir, yang batin. Yang zahir dia tunjukkan, ini boleh, ini tak boleh, ini orang tak. Semua orang tahu Islam betul, Islam tak betul dan sebagainya. Mukjizat, semua orang dapat. Dan hari-hari mereka tengok ada orang dilahirkan, ada orang sakit, ada orang disembuhkan, ada orang mati dan sebagainya. Itu semua kan ayat-ayat kepada Allah SWT. Semua benda ni menunjuk kepada Allah SWT. Tapi berapa ramai yang dapat petunjuk yang dalam hati. Ini hatinya Allah, Allah kasihkan taufik. Hatta kaum yang diazab oleh Allah SWT, Allah berikan dia petunjuk. Kita cakap petunjuk yang pertama. Wa amma 'adun fahadainahum. Adapun kaum 'Ad, kami dah beri petunjuk pada mereka. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Tapi mereka lebih cintakan kebutaan, kejahilan atas huda, petunjuk. Dah beri tunjuk, dah tunjukkan, dah berikan, dah tunjukkan ayat-ayat Allah SWT, tapi dia lebih sukakan yang kejahilan, yang kesesatan daripada petunjuk. Jadi kalau nak terjemahkan, Allah Allah alam, sebab dia tak ada satu makna. Jadi macam mana nak terjemahkan dengan satu kalimah? Jadi petunjuk, petunjuk dalaman, kita boleh cakap petunjuk batin. Sebab itu dah terlalu teringat pada saya. Sebab tu dalam Quran bukan ihdina ila siratil mustaqim. Ihdina ila siratil mustaqim boleh, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Tapi dia buangkan harful jar tu yang tengah-tengah tu, kepada dia buang terus pergi kepada tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa faedah dia? Itu balaghah sebenarnya. Supaya dapat merangkumi kedua-dua makna petunjuk. Kalau ihdina ila siratil mustaqim, mungkin hanya satu petunjuk aja. Tapi kalau terus direct kepada benda tersebut, semua makna dia akan tercakup. Ila siratil mustaqim. Apakah siratil mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini sifat kepada siratal mustaqim. Tadi siratal mustaqim tu umum, yang ini khusus lagi, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat. Macamlah ada nikmat orang dapat, bukan Allah berikan. Ada tak? Orang dapat nikmat bukan daripada Allah SWT. Tak ada lah. Semua nikmat hakikatnya daripada Allah SWT. Jadi apa faedah letakkan jalan yang engkau telah berikan nikmat? Nak beritahu pada kita apa? Ingatkan kepada kita, pemberi nikmat hanyalah Allah SWT. Itu tujuannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan mereka-mereka ini ada di dalam ayat lain menerangkan siapa-siapanya, iaitu para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baiknya teman. Jadi orang yang diberikan nikmat, yang engkau telah berikan nikmat, jalan itulah yang kita nak. Tetapi kalau nak panjang sedikit, Nabi-nabi tak ada masalah lah, eh? Kita ikut nabi-nabi. Kita ikut Nabi Muhammad SAW ke kita ikut semua nabi-nabi? Secara mutlak ke? Ha, tak juga. Tak juga, dia tak boleh tafsir sembarang. Kalau betul kita boleh ikut cara nabi-nabi semuanya, masalah juga. Masalah ke tidak? Sebab akhirnya kita akan bercanggah dengan syariat nabi-nabi kita. Jadi ada benda yang sama, kita ikutlah. Bukan pasal kita ikut nabi itu, tapi pasal kita ikut nabi kita. Setiap umat ada nabi dia. Kita tak dibenarkan untuk ikut nabi lain. Kita beriman, kita ikut. Tapi jadi apa maksud dekat sini? Ikutan yang umum, bukan ikutan yang khusus. Bukan ikutan yang khusus. Syariat nabi-nabi lain boleh kawin sampai 100 orang, 90 orang, mana boleh sekarang. Dan sebagainya kan. Boleh kawin dengan anak apa ni, adik-beradik zaman Nabi Adam. Takkan kita nak ikut ni semua lah. Ada orang nak ikut lain lah cerita dia. Jadi kita kena faham. Okey, yang nabi-nabi orang sebenarnya tak ada, tak timbulkan isu. Minan nabiyina wasiddiqin, orang yang benar. Itu pun mungkin tak ada masalah. Yang benar artinya dia, dia benar dalam semuanya lah, zahir dan batin dia siddiq. Apa makna siddiq? Benar, jujur, jujur zahir dan batin. Ada orang zahir aja benar, dalam tak. Ada orang dalam benar, kat luar tak. Jadi yang kita nak adalah zahir dan batin. Itulah macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat semua. Ha, yang ketiga tu salihin, dan orang-orang yang salih. Terus tunjukkan kita jalan orang-orang yang soleh. Ini umum ke khusus? Khusus. Jadi jangan ikut sunnah solehin. Asal dia soleh aja, apa dia buat semua kita ikut. Asal dia soleh. Soleh tahu? Soleh zahir dan batin lah. Maknanya dia buat benda semua baik, tak ada benda yang tak baik. Tak ada yang fasik lah, tak ada yang rosak, tak ada yang jahat. Semuanya bagus. Tapi boleh tak kita ikut dia khusus macam kita ikut Nabi Muhammad SAW? Walaupun dalam ayat nampaknya macam tu. Tak boleh. Kerana mereka tidak maksum. Mereka tidak maksum. Ada orang pakai ayat ni membolehkan kita hujah kita ikut sunnah, adat, amalan-amalan orang-orang yang soleh. Kita tak nafikan dia soleh. InsyaAllah dia soleh. Yang kita muskilkan dia, itu dia punya perbuatan boleh kita ikut ke tidak? Itu dia punya problem. Boleh tak ikut perbuatan dia? Umum yang baik, umum kita ikut. Cara yang baik kita ikut lah. Tapi mesti balik semula pada syarat ibadat tadi. Dia ikut syariat ke tidak? Kalau ikut syariat, kita ikutlah. Jadi semua soleh-solehin ni semuanya, dia pun ikut syariat. Dia pun ada syarat-syarat yang kita dah sebutkan tadi. Oh, ini orang-orang soleh negeri Yaman. Okey, inilah Malana. Ini buku dia. Ha. Jadi, apa ujar dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Tak ada diberikan nikmat. Okey. Baik, jadi kita tidak, orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka ni bukan maknanya kita disuruh ikut, kita disuruh untuk mengikuti jejak langkah mereka semuanya secara terperinci, secara khusus tidak. secara umum mereka telah dapat nikmat. Dan macam mana diorang dapat nikmat? Kerana mereka dapat petunjuk yang kita dah sebutkan tadi. Dan masing-masing ada dia punya keadaan, keadaannya. Nabi-nabi ada dia punya petunjuk dia, betul tak? Dia punya petunjuk dengan petunjuk apa ni, Siddiqin berbeza. Siddiqin tak dapat wahyu kan? Dapat wahyu? Tak dapat wahyu. Jadi dia punya petunjuk tak sampai macam petunjuk yang nabi-nabi dapat. Betul tak? Yang ni jumpa malaikat semuanya, dapat wahyu dan seterusnya. Yang ni tak sampai. Dan lepas tu syuhada, dapat petunjuk ke tidak? Dapat petunjuk yang detail, yang detail. Tapi tak sampai pada siddiqin agaknya, tak sampai pada para anbiya lagi. Dan bahawa kita ada solehin, dapat petunjuk juga, tapi tak sampai kepada yang yang atas-atas dia. Tapi mereka ni semua telah dapat nikmat. Dan nikmat dia apa? Dapat petunjuk tersebut. Jadi ayat ini memang suruh kita ya, ikut jejak langkah mereka daripada sudut umumnya. Ia adalah dapat petunjuk, ikut petunjuk tersebut, minta petunjuk tersebut dan ikut. Bukan untuk khusus. Dan tentu saya rasa tak ada orang faham macam itu pun. Nabi Musa AS apabila dia nak keluar, apa ni, dia dah apa ni, dia dah tumbuk apa ni orang Mesir tu, orang Fir'aun, sampai mati. Lepas tu apa ni, datang kawan dia kata, wahai Musa, dekat apa ni, dekat istana mereka semua nak pergi cari engkau, nak bunuh. Maka aku nasihatkan kau lari. Dia pun apa? Pun lari. Sebelum dia lari, dia baca doa. Betul tak? Asa Rabbi an yahdiani sawa as-sabil. Semoga Allah, semoga Tuhanku tunjukkan aku jalan yang yang betul. Adakah setiap kali kita nak pergi Madian, kita baca doa ni contohnya? Nabi SAW pun tak buat. Adakah, jadi kita tak boleh, tak boleh main-main gitu je. Mentang-mentang ni nabi-nabi, banyak benda yang kita tak ikut. Memang yang kita faham semuanya adalah kita ikut Nabi SAW. Baik, soalan tadi, kenapakah yang empat orang ni disebutkan? Empat ni orang, orang ni pun tidak disebutkan dalam ayat ni, disebutkan dalam ayat ayat lain. Adakah orang lain tak dapat nikmat daripada Allah SWT? Ramai lagi yang dapat nikmat daripada Allah SWT. Dan ni disebutkan sebagai contoh Allah Alam, ataupun dia melambangkan semua orang yang dapat nikmat daripada Allah SWT daripada sudut petunjuk. Daripada sudut petunjuk. Tak semestinya nabi-nabi, syuhada dan solehin ni dekat dunia dia hidup bahagia, tenang, lenang dan sebagainya. Tak semesti. Tapi dapat petunjuk, itu yang penting dia. Dapat petunjuk. Baik. Ghairil maghdubi alaihim. Dan bukan jalan orang orang yang dimurkai atasnya. Maghdubi alaihim, orang-orang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Orang-orang tersesat. Jadi ghairi itu kata-kata untuk mengecualikan. Dia macam illa, kecuali ataupun bukan. Itu maknanya dia, bukan jalan-jalan. Maghdubi alaihim ghadiba yaghdabu, yang dimurkai atas mereka. Siapa yang murka? Allah SWT. Jadi satu isbat sifat murka untuk Allah SWT. Dan siapakah mereka-mereka yang dimurkai? Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih kata, al-maghdubi alaihim al-Yahud, orang-orang Yahudi. Tapi adakah orang-orang Yahudi saja yang dimurkai oleh Allah SWT? Tidak. Semua yang macam orang Yahudi dimurkai. Jadi kita kena periksa apa sebab dia dimurkai. Apa sebab kaum Yahudi dimurkai? Pasal dia Yahudi je ke? Tak. Pasal bangsa dia ke? Tak ada lah. Dia bukan pasal dia Yahudi saja. Dia ada ilah dia, iaitu dia dah tahu apa yang betul. Dia menyeleweng, dia palingkan diri. Jadi dia ni sesat dengan dalam keadaan tahu. Dia tahu dan sengaja. Jadi sebab itu dia dimurkai. Jadi semua orang yang dah tahu benda ni salah tapi buat juga misalnya, dia maghdubi alaihi sama. Di tafsir dia umum. Dan orang yang first kali masuk dalam makna tersebut adalah orang-orang Yahudi. Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Sesat. Dan Nabi SAW juga telah mentafsirkan orang sesat adalah orang-orang Nasrani dan Nasara. Tapi sebenarnya Nasrani ni dia ada dua keadaan. Pertama, sebelum datang Nabi Isa, sebelum datang Nabi Isa, dan kedua, selepas datang Nabi Isa. Jadi bila masa yang dia sesat? Selepas datang Nabi Isa ke sebelum datang Nabi Isa? Sebelum datang Nabi Isa, dia sesat. Sebab dia tak dapat petunjuk, jadi dia sesat. Selepas datang Nabi Isa, dah dapat petunjuk ke belum? Dapat. Jadi dia dolin ke dia maghdubi alaihim? Dia maghdubi alaihim. Lepas dapat petunjuk, dia menyelewengkan dengan dia tahu dia menyeleweng. Maka sebab dia dah termasuk dalam yang pertama. Tetapi ada lagi satu golongan orang-orang Nasrani yang lepas tu dah bertahun-tahun tu kan, dah pusing sana, dah seleweng-seleweng sana, lama-lama diorang pun dah tak nampak mana yang datang daripada Nabi Isa. Maka mereka itu adalah orang yang dolin, yang sesat. Jadi kita faham bahawa ayat apa ni, tafsiran ini bukan pasal kaum tertentu dan sebagainya, tapi itu hanya sebagai simbol saja untuk dikiaskan orang-orang yang serupa sifatnya dengan kaum-kaum ini. Tapi janganlah kita cakap orang kau maghdubi alaihim, kau dolin dan sebagainya, janganlah eh. Itu seragam pada Allah SWT. Janganlah, itu bukan dakwah eh. Dakwah bukan macam tu. Keluarkan ayat maghdubi alaihim wala dolin, lepas tu buat macam ini, macam ini. Kau dah tahu, kau tak buat. Kau tahu kan tak boleh gini, tapi buat juga kau maghdubi alaihim. Jangan kita cakap lah macam itu kan. Macam mana orang nak dengar. Jadi kita cakap umum saja eh. Umum. Bahaya dia boleh masuk dalam bab-bab itu, dalam kaum-kaum tersebut. Baik, faedah daripada ayat ini, antara faedah adalah tidak disebutkan siapa yang murka atas kaum itu, dan tidak disebutkan siapa yang sesatkan mereka. Apa faedahnya, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah sifatnya adalah sifat negatif, dimurkai dan juga sesat. Sebab tu dia pakai wazan majhul ataupun maf'ul. Dimurkai, disesatkanlah, dolin, tersesatkan. Tetapi untuk nikmat, satu benda yang baik, positif, maka disebutkan an'amta, engkau berikan nikmat. Semua ni antara apa ni balaghah di dalam surah Fatihah ini. Jadi ada tak orang-orang Islam yang maghdubi alaihim? Ada. Yalah, dah tahu tapi tak nak ikut. Ada tak yang dolin di kalangan orang-orang Islam? Ada. Sebab tu kita minta jangan jadikan kita dolin ataupun maghdubi alaihim wala dolin. So dia relevan. Dia relevan. Dia bukan pasal kita memang takkan jadi Yahudi, bangsa Yahudi lah. So, kita tak termasuk dalam situ. Boleh kita masuk dalam situ. Sebenarnya semua orang yang tak dapat siratal mustaqim, dia tak boleh keluar daripada salah satu daripada dua golongan ini. Siapa tak dapat siratal mustaqim, dia sama ada maghdubi alaihim walaupun dolin. Awak fikir kan, tadaburkan sendiri, awak akan tengok betul ke tidak. Jadi kalau lah tadi satu faedah eh, qadi yang tahu lepas tu dia amal dengan apa yang dia tahu betul pula tu, maka tu baguslah. Dekat syurga lah dia. Qadi yang tak tahu tapi dia hukum. Jadi dia hukum dengan tak tahu. Dia sesat. Qadi yang tahu tapi dengan hukum yang salah apa yang dia tahu, yakni dia menyeleweng, maka itu maghdubi alaihim. Jadi serupalah semuanya termasuk dalam ayat ini. Cuma kita lihat dari sudut balaghah Al-Quran, didahulukan sifat yang maghdubi alaihim atas ad-dallin, atas sesat, sifat sesat. Kenapa? Kerana Allah mulakan dengan yang lebih dahsyat, kemudian yang kurang daripada itu. Maudhu' yang lain lebih dahsyat daripada ad-dhalin. Jadi bila kita minta berlindung daripada sesuatu, minta berlindung yang paling, yalah tu logik. Kalau tak sempat lah, kalau tak sempat nak habiskan doa ke apa, at least dah cover yang paling apa, yang paling dahsyat, kita dah minta tolong lah, dah minta perlindungan. Dah minta yang global baru yang detail lah, kalau yang baik pun sama juga. Orang-orang dimurkai ini kerana mereka dah tahu, kemudian dong sesat. Lebih buruk lagi keadaannya daripada orang yang tak tahu dan sesat. Sebab dia orang yang dah tahu, kemudian dia sengaja menyeleweng, lagi susah dia nak kembali kepada petunjuk. Itu sebab. Adapun orang sesat, mungkin mudah kita nak ajak dia kembali kepada petunjuk. Sebab kita tinggal nak kasih dia pengetahuan yang dia tak tahu tu, hilangkan kejahilan dia. Tapi maksud biar lahir ni dua-dua dia lebih susah lagi. Jadi ada, kita katakan yang lain tu semuanya bolehlah kita baca sendiri, insyaAllah. Yang akhir sekali adalah masalah tentang baca amin. Kita boleh baca tu masalah khilafi, ya. Tapi kita telah dapat apa ni, alhamdulillah. Inti sari daripada apa? Ataupun inti pati daripada makna-makna surah Al-Fatihah ini. Sebab itulah dia adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan, kenapa Al-Fatihah yang dibaca dalam solat adalah sebab-sebab ini. Dan kalau orang tanya mana lagi afdal, berdiri ke sujud? Mana lagi afdal, berdiri ke sujud dalam solat? Sujud. Sujud ke berdiri? Ikut syariat. Ikut syariat apa dia? Diri. Lagi afdal. Sujud dekat dengan Allah SWT. Tapi dalam diri ada Fatihah. Baik, jawapan dia, dua-dua tak? Dua-dua sama-sama afdal. Sebab apa? Dia dua-dua jenis yang berbeza. Berdiri dengan sujud. Kalau awak cakap berdiri dengan sujud, kalau awak cakap pasal perbuatan, sujud lagi afdal lah. Sujud lagi afdal. Tapi kalau awak cakap nak bezakan satu Al-Fatihah yang dalam diri tu dengan sujud tu, Al-Fatihah paling afdal. Diri kerana ada Al-Fatihah tu lagi afdal daripada sujud. Kenapa? Sebab kita katakan dua-dua afdal. Sebab tu Nabi SAW sunnah dia panjangkan solat, dia panjangkan dirinya dan dia pendekkan sujud ke? Atau dia panjangkan sujud, pendekkan diri ke? Dua-dua sama-sama? Sama-sama panjang. Cuma kita yang tak buat macam itu. Kalau kita buat begitu payah juga. Sebab tu sunat maknanya dua-dua abdal. Dua-dua sama. Kalau dia pendek, sujud pun pendek. Tapi kalau kita sudut daripada ni perbuatan, ini perkataan, perkataan lagi, jenis perkataan yang paling afdal adalah yang di dalam solat, di dalam berdiri ni, iaitu Al-Fatihah ni, kerana ada Al-Fatihah. Baik, Allah alam bisawab. Kita apa ni, sambung pada minggu kedatang. Semoga Allah SWT berkatakan apa yang kita telah dengar dan kita pelajari, dan semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat, dan kita dapatkan apa ni, amalan yang apa ni, soleh yang diganjar dan yang diridai oleh Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.